Cara lembus pagi tanah kudede ras ke kita turang lembus duana sumpah maruntuk ke pagi deleng merata nindih kita ari lalam ngersada la terpesirang iting lauras beras bagi minum udun janji taduana alanakin pagi kesah ku lebih lawas em kelpang ini dungi si mirang kencang sumpah kawagi melaskan kata erbansa aku karondu enggo terdaya nimbangkan amak kekam kepe babu lubang dalan-dalan na agingku aku terbuang salah pagi lalai memuli la sempat lembus agi tanah kudede lengah buru nading kendu enggome padan ku padan si kurintana ija pecahna ije me pagi dede sa aku karondu enggo terdaya nimbang kena mak kekam kepe babu lubang dalan-dalan na agingku aku terbuang la lawas kam naring kenaku bagi perik lawas naring kenasar gingku rasa lala pagi lanai bumbuli la sempat le pecahna ijeme pagi dari